Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah buku Nasihati Linnisa'i karya Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahallahu ta'ala. Kita akan lanjutkan masih di pembahasan tentang masalah mencaci. Kita akan baca surat As-Syura ayat 37-43. Jadi ayat yang ke-37 Allah katakan, walladzina yastanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa yang jelek, dan jika mereka marah kepada orang yang berperilaku buruk kepada mereka, dan perilaku buruk itu bisa dengan kata-kata atau orang tersebut menyakiti dengan tindakan, maka mereka mengampuni dan memaafkan orang yang menyakiti dan tidak menghukum atau membalas karena perilaku buruk yang dia lakukan. Wa hadzal afu, dan sikap memaafkan ini adalah kebaikan dari mereka. Idza kana fihi khairun wa maslahatun. Maka memaafkan ini adalah kebaikan dari mereka, satu hal yang bagus jika dalam memaafkan itu terdapat kebaikan dan maslahat. Ini tentu manusia sangat istimewa, disakiti, dipancing hal-hal yang bikin marah dan emosi, namun mereka tidak marah dan emosi, bahkan memaafkan. Memaafkan dalam keadaan marah itu satu hal yang luar biasa. Ini akhlak yang sangat-sangat istimewa. Umumnya orang saat marah tidak bisa memaafkan. Nanti menunggu setelah marahnya reda baru bisa memaafkan. Lanjutannya ayat. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata, dan orang-orang yang merespon seruan Rabb-nya dan menegakkan salat. Makna ayat di Al-Mukhtasar fi Tafsir, dan orang-orang yang merespon seruan Rabb mereka dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Kemudian menegakkan salat ini ditafsirkan dengan menyempurnakan atau menyelesaikan sholat dalam bentuk yang paling sempurna. Maka tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, namun dalam bentuk yang paling sempurna yang memungkinkan untuk dilakukan. Dan orang-orang yang bermusyawarah dalam perkara yang itu penting bagi mereka, bamimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan karena mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat selanjutnya, walladzina idza asabahumul baghyuhum yantasirun. Kalau ini orang-orang yang jika mendapatkan kezaliman mereka membela diri. Maknanya, dan orang-orang yang jika mendapatkan kezaliman mereka membela diri dalam rangka memuliakan dirinya dan memuliakan dirinya. Ini kapan ini? Idza kana zalimu ghairu ahlin lil afwi. Jika orang yang zalim, orang yang menyakiti itu tidak layak untuk dimaafkan. Dan membela diri dalam hal ini satu hal yang benar. Wa bi khassah, terutama jika memaafkan itu tidak membuahkan maslahat. Jadi kalau yang tadi yang di ayat 37, wa idza maghdibuhum yaghfirun, itu untuk orang yang layak untuk dimaafkan. Sedangkan As-Sura 39 ini untuk orang yang zalim, yang tidak layak untuk dimaafkan. Ayat selanjutnya yang kemarin telah kita baca, siapa yang ingin mengambil haknya ketika dizalimi, falahu dhalika, maka boleh baginya hal tersebut. Walakin bimithli tuna ziyadatin, namun hanya dengan boleh semisal tanpa menambahi dan tanpa melampaui batas. Namun siapa yang memaafkan orang yang menyakitinya, walam yu'akhidhu, dan tidak menghukumnya karena tindakannya zalim dan menyakiti, bahkan dia mendamaikan antara dirinya dan saudaranya yang menyakiti tersebut, maka ada pahala untuknya di sisi Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Di antara bentuknya adalah orang yang menzalimi orang lain dalam tiga bentuk kezaliman. Kezaliman terhadap diri dan badan. Yang kedua, kezaliman terhadap harta. Dan kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Allah tidak cinta, bahkan Allah membenci mereka. Baik, selanjutnya. Walaman intasara ba'da zulmi fa'ulaika ma'alihim min sabil. Dan siapa yang intasara li nafsi, membela diri, maka mereka-mereka yang membela diri ini ma'alihim min mu'akhadatin, tidak boleh dihukum. Karena dia tidak salah. Ya, karena tidak salah. Dengan catatan li'akhdihim bihaqihim. Kenapa tidak boleh dihukum? Karena mereka sekedar mengambil haknya. Dan ini tidak salah jika tidak melampaui batas. Ya, sekedar mengambil hak saja. Ayat selanjutnya, 42. Ya, innamal mu'akhadatu wal iqabu, hanyalah hukuman dan hukuman itu bagi orang yang zalim kepada orang lain dan melakukan maksiat di muka bumi. Wa yabghuna fil ardi bighair haqq. Yabghuna dimaknai dengan melakukan maksiat. Ulaika, bagi mereka siksaan yang menyakitkan di akhirat nanti. Ayat yang terakhir, 43. Walaman sabara wa ghafara, sungguh orang yang bersabar ala idza ghairihi, menghadapi gangguan orang lain kepada dirinya, wa tajawaza anhu, bahkan memaafkan, ghafara, fa inna dhalika sabru, maka kesabaran tersebut satu hal yang berbuah manfaat untuk dirinya dan masyarakatnya. Wa dhalika amrun mahmudun, dan ini adalah sikap yang terpuji. Namun inna dhalika lamin asmil umur ay la yuwafaq lahu, tidaklah beri kemudahan untuk bisa memiliki sifat semacam ini ila dhuhadin azim, kecuali orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat besar. Kemudian ada di surat Ar-Ra'd ayat selanjutnya, masih di kembali ke buku, dan Allah Ta'ala memuji orang yang menyikapi kejelekan, kedzaliman dan gangguan bil khairi, dengan malah berbuat baik kepadanya. Ada di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-22. Kita baca di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan maknanya bahasanya orang-orang yang walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar karena mencari wajah Allah, wajah Rabb mereka, maknanya adalah orang-orang yang bersabar untuk taat kepada Allah, bersabar untuk menghadapi takdir yang Allah tentukan untuk mereka, baik itu takdir yang jelek ataupun takdir yang menyenangkan, dan bersabar untuk bisa menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar di ayat ini mencakup tiga jenis sabar. Itu sabar ala taatillahi, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Kemudian alama qaddarahullahu alaihim, sabar untuk menghadapi takdir yang Allah timpakan. Mimma yusiru, baik takdir yang menyenangkan, au yasu'u, atau takdir yang tidak menyenangkan. Kemudian sabar jenis yang ketiga, wasabaru an ma'siyatihi, bersabar untuk menghindari maksiat kepada Allah. Dan ini semua sabar ini dilakukan talaban limardatillahi, karena mencari ridha Allah. Kemudian wa aqamu sholata, menegakkan sholat, dimaknai dengan menunaikan sholat dalam akmali wajihin, bentuk yang paling sempurna. Wa anfaqu mimma razaqnahum, dan memberikan apa yang telah mengorbankan, apa yang kami telah membagikan, apa yang kami berikan pada mereka, minal amwal, berupa harta dan hukuk al-wajibah. Hukuk al-wajibah itu artinya kewajiban-kewajiban. Karena kata-kata hak itu bisa hak, bisa wajib, bisa kewajiban. Nah, maka supaya tidak salah sangka dinilai bahasanya hak di sini adalah hak, maka ditambahi al-wajibah. Wabadalu, dan mereka mengorbankan sebagian dari hartanya, tatawuan, dengan sukarela. Siran wa alaniatan, sembunyi-sembunyi, libuk di aniriyai, supaya terjaga dari riya. Kemudian wa alaniatan artinya jahran, terang-terangan, dan tujuan sedekah terang-terangan supaya yang lain meneladani. Ya, maka dua jenis bersedekah, berinfak ini dua-duanya tidak tercela. Sembunyi-sembunyi ya bagus, dan alasannya adalah supaya lebih aman dari riya. Yang terang-terangan asalkan dengan niat yang benar, di antaranya supaya orang lain meneladaninya, juga tidak tercela. Ya, yang jadi mahalus syahid ini wa yadfa'una su'a man asa'a ilaihim, dan mereka membalas keburukan orang yang berbuat buruk kepada mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Ini tentu satu hal yang luar biasa, karena ini akhlak yang paling tinggi. Ini karena akhlak mulia itu bertingkat-tingkat. Akhlak yang paling rendah adalah tidak mengganggu orang lain, dan akhlak yang paling istimewa adalah adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepadanya. Dan mereka orang-orang yang bersifat dengan sifat semacam ini, lahumul aqibatul mahmudah yaumal qiyam. Mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik. Dan kesudahan baik yang pasti didapatkan adalah pada hari kiamat. Kalau kesudahan baik di dunia itu belum tentu dapat. Maka yang dijamin adalah kesudahan yang baik di akhirat nanti. Kemudian kembali ke buku, masih kutipan ayat di surat Al-Qasas. Ayat ke-43, kita baca juga tafsirnya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Ya, orang-orang yang di ulaika, orang-orang yang bersifat dengan sejumlah sifat yang telah disebutkan di ayat-ayat sebelumnya, Allah berikan kepada mereka pahala amal mereka dua kali lipat. Kenapa? Bisababi sabrihim alal iman. Disebabkan mereka bersabar karena mereka mengimani kitab suci mereka, dan mereka mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Muhammad bu'itsa, diutus. Ini pahala orang yang beriman dari ahli kitab, itu mendapatkan pahala dua kali lipat. Kemudian wa yadrauna bil hasanati sayiata. Ini kalau tafsir berdasarkan Al-Mukhtasar fi Tafsir enggak begitu nyambung dengan buku. Dan kita lihat di Al-Mukhtasar fi Tafsir mereka dengan amal kebajikan, amal soleh yang mereka lakukan, ya mereka bisa melawan dosa-dosa yang dulu telah mereka kerjakan dan mereka dapatkan. Jadi amal kebajikannya itu menghapus amal kejelekannya. Ini kalau maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir. Wa mim arzaqnahum yunfikuna fi wujuhil khairi, dan sebagian yang rezeki yang kami berikan pada mereka, mereka infakkan di jalan-jalan kebaikan. Nah, kalau mengacu pada Al-Mukhtasar fi Tafsir tidak begitu cocok dengan konteks yang ingin dikehendaki dari buku. Karena kalau yang diinginkan dari buku adalah terpujinya orang yang merespon keburukan orang lain dengan berbuat baik kepadanya. Ya, berarti yang berbuat baik itu dirinya, sedangkan yang berbuat jelek itu orang lain. Itu yang diinginkan oleh buku, oleh penulis. Mungkin ada juga salah satu makna dari ayat ini adalah demikian. Lengkap di Al-Mukhtasar fi Tafsir, yang berbuat baik itu adalah dia, dan yang berbuat jelek itu juga dia sendiri. Nah, kembali ke buku. Wa fi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud dari Jabir bin Sulaim, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada orang yang mencacimu wa ayyaraka, dan mencelamu dengan aib yang ya'lamu fika, dia tahu memang aib itu real ada pada dirimu. Maka Nabi ajarkan akhlak yang sangat mulia sekali. Nabi katakan, "Fala tu'ayirhu bima ta'lamu fihi." Maka jangan balik celah orang itu. Jangan engkau balik membalas dengan mencela orang tersebut bima ta'lamu fihi, dengan aib yang engkau tahu ada pada dirinya. Nah, jika seorang muslim itu bisa punya akhlak demikian. Ada orang yang mencaci maki kita dengan kejelekan yang real ada pada diri kita dan itu diketahui oleh dia. Maka Nabi pesankan, jangan balas kejelekannya, caciannya dengan cacian. Ya, dengan membongkar aibnya yang kita ketahui. Nah, siapa yang bisa melakukan akhlak yang luar biasa ini? Ini akhlak orang-orang yang istimewa. Fa'innama wabalu dhalika alaihi. Ya, maka jika diam saja, ya, tidak membalas caciannya, umpatnya, sumpah seratahnya, ya, padahal kita sebenarnya tahu juga aib-aib orang itu. Ya, maka wabal, bencana dari cacian itu akan ditimpakan kepada orang itu. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di kitabnya As-Sahih Al-Musnad. Wa syairu yaqul, ada seorang penyair mengatakan, uhibbu makarimal akhlaqi, aku menyukai akhlak mulia, juhdi semaksimal kemampuanku. Wa aqru, dan aku tidak suka mencela sebagaimana aku tidak suka dicela. Ya, sebagaimana aku tidak suka mencela orang lain, aku tidak suka dicela. Aku memaafkan an sibabin nasi, aku maafkan, aku biarkan orang yang mencaciku. Dan ini hilman, karena kelembutan dan menahan amarah. Wasyarun nasi, dan jelek-jelek orang adalah man yahwa. Yahwa di sini suka. Orang yang suka mencaci. Ini maka kata penyair, sejelek-jelek orang yang menjadikan cacian, sumpah serapah, makian itu sebagai hobinya. Ya, mulutnya gatel kalau belum ngumpat-ngumpat orang. Ngecek-ngecek orang, merendahkan orang, menghina orang. Ini syarun nasi. Waqala akhar, penyair yang lain mengatakan, wa idza butulita bi khasmin la khalaqa lahu. Jika engkau mendapatkan bencana dengan memiliki lawan yang la khalaqa lahu, yang tidak ada akhlak baginya, sehingga dia ya, tidak khalaq, itu aslinya bagian, tidak ada bagian dari kebaikan pada diri orang itu. Fakun ka'annaka lam tasma' wa lam yakul wa lam yakuli. Maka jadilah engkau seakan-akan tidak mendengar umpatannya, caci makinya, wa lam yakuli, dan jangan berkata apapun. Ya, namun diam saja. Wa qala akhar, penyair yang lain mengatakan, idza nataqa safihu fala tujibhu. Fa khairun min ijabatihi sukutu. Ini syair yang sangat indah. Jika ada orang yang bodoh, orang yang suka usil, suka mengganggu, namanya safi. Ya, sebutannya safi. Nataqa ngomong, ya ngomongnya berarti isinya cacian, olok-olokan, cemooh, ya, menghina, mengejek, fala tujibuhu. Jangan jawab, ya, jangan respon perkataannya. Maka yang lebih baik dibandingkan menjawab ucapannya adalah asukutu, diam saja. Waqala akhar, penyair yang lain mengatakan, walaqad amuru ala la'imi yasubuni. Sungguh aku melewati seorang yang jelek perilakunya yang menjajiku. Fa'aifu, maka aku iffah, aku jaga kehormatanku dengan tidak membalas sajiannya. Summa aku lukum, dan aku katakan, la yaknini, aku tidak peduli, aku tidak mau tahu dengan ucapannya, lewat saja itu ucapannya. Maka intinya, falau sabarul insanu, seandainya seorang manusia secara umum dan seorang muslim secara khusus itu bersabar dan merespon as-safaha, tindakan kebodohan, yaitu usil, cacian, olok-olokan, boleh jadi karena berjilbab, karena bercadar, atau karena yang lainnya, dan ucapan orang yang ngolok-ngolok, mencemooh, mengejek, yang itu merupakan ucapan safah, itu bil hilmi wal ihsani, dengan hilm, hilm itu tidak mudah emosi, bahkan malah berbuat baik kepadanya, lakana ahsana. Niscaya itu satu hal yang lebih baik. Kemudian ada faedah penting disampaikan oleh penulis. Tsumma inna radda bil mithli, kemudian menjawab dengan semisal yang Allah bolehkan di surat Asy-Syura dan yang lainnya, itu laisa ala itlaqi. Itu bukannya tanpa syarat. Atau tanpa pengecualian. Namun berarti ada pengecualian. Pengecualiannya kama laula ana, seandainya dia melaknat, ya, dia mencaci dengan mengatakan laknatullah alaik gitu, maka tidak boleh bagi kita yang dilaknat untuk membalas dengan laknat. Yang kedua, pengecualian yang lainnya, jika orang tersebut mencela nasab kita, maka tidak boleh bagi kita mencela nasabnya. Ini, dia mengejek orang tua kita, udah sar anak petani, anak orang orang desit gitu. Anda boleh membalas balik dengan mencela nasabnya. Ya, pengecualian yang ketiga, seandainya dia menuduh berzina, maka tidak boleh melemparkan tuduhan yang sama kepada orang itu. Gitu. Maka membalas cacian dengan semisal boleh, namun asalkan dalam koridornya. Ya, dengan kita katakan Anda zalim gitu misalnya. Ini. Ingat, takutlah ancaman Allah untuk orang-orang zalim semisal Anda, gitu model balasannya. Dan Allah kaitkan al-wa'id, ancaman bagi orang yang menyakiti seorang mukmin tanpa alasan. Allah katakan walladzina yu'dzuunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu, dan orang yang menyakiti orang yang beriman laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan, sungguh dia telah memikul ini buhtanan, kezaliman dan dosa, wa isma mubina, dan dosa yang nyata. Kita lihat catatan kaki. Ya. Kutipan dari perkataan Syaukani di tafsirnya Fathul Qadir. Ingda hadil ayat ketika membahas ayat ini. Ya, kata Syaukani yang dimaksud birai maktasabu. Artinya, naulam yakun dalika li sababin. Gangguan tersebut bukanlah karena satu sebab yang mereka lakukan. Yang sebab tersebut mengharuskan orang pelakunya berhak untuk mendapatkan gangguan dan berhak untuk mendapatkan gangguan. Sehingga adapun gangguan untuk seorang mukmin ataupun mukminah bima kasabu karena kesalahan yang mereka lakukan, yang kesalahan itu mengharuskan orang tersebut mendapatkan gangguan berupa hukuman had atau berupa takzir dari hakim atau pengadilan dan semacam itu, maka ini satu hak yang ditetapkan oleh syariat dan satu perkara yang Allah perintahkan kita untuk melakukannya dan Allah anjurkan kita untuk melakukannya. Wa hakadha, dan demikian juga idza waqa'a minal mu'minina wal mu'minat, maka demikian jika terjadi pada orang yang beriman laki-laki dan perempuan al-ibtida'u bisyatmin, dimulai mendapatkan cacian. Waqa'a al-ibtida'u mulai bisyatmin dicaci. Di mu'minin au mu'minatin ada cacian dari untuk seorang mukmin atau mukminah atau dipukul. Fa inal qisasa minal fa'ili laisa minal adhiyatil muharramati, maka qisas untuk pelakunya, orang yang mencaci, orang yang memukul, itu bukanlah gangguan yang haram. Ya, bukanlah bagian dari adhiyah al muharramah, gangguan yang haram. Ala ayyi wajhin kana. Apapun bentuknya. Malam ya tajawaz masara'ahullahu. Maka membalas apapun bentuknya, itu bukan gangguan yang haram selama tidak melampaui apa yang Allah syariatkan. Summa kemudian. Akhbar, Allah mengkabarkan amma liha'ula'i, apa yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang menyakiti mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka lakukan. Allah informasikan, faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ya, mereka memikul buhtanan. Buhtanan di sini terima menjelaskan memaknanya dengan kezaliman, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata, zahiran wadihan. Ya, jelas. Wadian jelas, la syakka fi kaunihim minal buhtani wal ithmi, tidaklah diragukan kalau itu bagian dari kezaliman dan dosa. Ya, kemudian kembali ke atas, bawahnya halaman ini 57. Wa inna malam yurja khairu wa la yu'man syarruhu min syarri khalqillah. Sungguh orang yang tidaklah diharapkan kebaikannya dan tidak ada jaminan aman dari gangguannya adalah tergolong makhluk Allah yang paling jelek. Dalilnya dikatakan oleh At-Tirmidzi, ini jilid yang kelima, karena diambil dari Tuhfah, yaitu Tuhfatul Ahwadi, Sarah Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi. At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Qutaibah qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad an Ala ibn Abdurrahman, dari ayahnya Abdurrahman, dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan sejumlah orang yang sedang duduk. Kemudian Nabi katakan, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarikum?" Maukah ku informasikan kepada kalian tentang siapakah orang yang terbaik di antara kalian dan siapakah orang yang paling jelek di antara kalian? Para sahabat cuma diam. Nabi katakan hal tersebut sebanyak 3 kali. Faqala rajulun, akhirnya salah satu mengatakan, bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina. Wa ya Rasulullah, informasikan kepada kami tentang siapakah orang yang terbaik di antara kami dan siapakah orang yang jelek di antara kami. Qal, maka Nabi katakan, khairukum man yurja khairuhu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikan dan manfaatnya. Ya, maka kehadirannya itu dinantikan. Karena kehadirannya itu akan menebarkan keberkahan dan kebaikan. Wa yu'manu syaruhu. Dan ada jaminan aman dari gangguan dan kejelekannya. Wa syarukum, sedangkan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak ada jaminan aman dari kejelekannya. Ya, kebaikannya tidak diharapkan, tidak bisa diharapkan. Ya, manfaatnya tidak bisa diharapkan, namun kejahatannya itu mungkin akan menimpa kita. Dan hadis ini sanadnya, kualitasnya hasan. Ya, kemudian penyakit lisan yang ke-8 adalah at-taka'uru wa tashadduqu fil kalami. Orang yang ngomong besar. Dia ngomong, kalau ngomong itu ngomong yang besar. Wah. Nah, ya, hadisnya dibawakan, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, ini Ibn Abi Syaibah penulis kitab Musannaf. Hadatsana Hafiz ibn Ghiyas dan Yahya ibn Sa'id dari Ibn Jurayd, dari Sulaiman ibn Atiq, dari Talak ibn Habib, dari Al-Ahnab ibn Qais, dari Abdullah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanati'un. Celakalah orang-orang yang berlebihan, Nabi katakan 3 kali. Ini apa itu al-mutanati'un? Penjelasan dari An-Nawawi, al-muta'amiqun, orang yang berdalam-dalam, al-ghalunya, orang yang hulu, al-mutajawizuna, orang yang melampaui batas. Melampaui batas ketika berbicara dan melampaui batas ketika berbuat. Nah, di antaranya melampaui batas dalam berbicara. Ini sehingga sesuai dengan judul pembahasan. Ya, maka dia ngomong besar, kemudian sombong dengan ucapannya, ya, suka hiperbol, ya, ketika memuji, ketika mencela, ketika tidak suka, ini melampaui batas dalam berbicara. Ya, kemudian penyakit lisan yang ke-9. Ya. Kita baca sedikit, tidak masalah. Itu debat firairi hak, yang tidak dalam kebenaran. Nah, debat tidak dalam rangka membela kebenaran. Karena debat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah debat yang terpuji. Itulah debat yang dalam rangka menjelaskan kebenaran dan dalam rangka membela agama Allah. Dan menghancurkan subhat, dalih-dalih, dan alasan-alasan orang-orang yang orang yang sesat. Ini terpuji. Ya, dalilnya wajadilhum billati ya ahsan. Ya, debatlah dengan cara yang lebih baik. Ya, lebih baik kalamnya, lebih baik argumennya, lebih baik penyampaian kalimat-kalimatnya. Ya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan janganlah engkau mendebat ahli kitab kecuali dengan cara yang lebih baik. Dan firman Allah Ta'ala, tidaklah mereka mendatangkan bimathalin, dengan satu subhat. Illa jinaka bilhaqi, kecuali kami datangkan kebenaran dan satu kalimat yang lebih bagus penjelasannya. Di ayat yang lain di surat Al-An'am, Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna, itulah hujah-hujah kami yang kami berikan pada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa saja yang kami kehendaki. Maknanya dengan ilmu. Inna rabbaka hakimun alim. Sunya Rabbmu adalah zat yang maha bijaksana, lagi zat yang maha mengetahui. Wahakata, demikian juga kisah-kisah para nabi yang lainnya bersama kaum mereka masing-masing. Itu debat jenis ini. Contoh yang lain adalah kisah debat Ibnu Abbas dengan Khawarij. Demikian juga selain Ibnu Abbas pun pernah melakukannya. Dari salaf, dari kalangan para ulama salaf, baik generasi sahabat, tabi'in, ataupun orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka semua berjalan di atas model ini, debat model ini, debat yang terpuji. Ya, dan debat terpuji ini harus bukan hanya semata-mata pinter, kaya data, namun harus orang yang bisa mikir cepat, namun tetap kalem, ya tidak terpancing emosi, gitu. Kepala tetap dingin meskipun telinga panas. Gitu. Kemudian, an-naw' ats-tsani, jenis yang kedua, debat yang jenis yang kedua adalah debat yang tercela, debat yang dibenci. Fawa makana khilaf al-awwali. Itulah debat yang berbeda dengan debat jenis yang pertama. Dan kebalikannya, yaitu debat dalam rangka membela kebatilan, dalam rangka menguatkan dalih-dalih ahlul batil. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tidaklah mereka menyampaikan hal itu kepadamu kecuali dalam rangka berdebat. Balhum qaumun khosimun, bahkan mereka adalah memang orang-orang yang suka berdebat. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan manusia itu sangatlah sering berdebat. Sangatlah sering mendebat. Dan firman Allah Ta'ala, wala tujadil anil ladina yakhtanuna anfusahum. Janganlah engkau mendebat orang-orang yang khianat terhadap diri mereka sendiri. Terjemah bebasnya, janganlah mendebat untuk membela orang-orang yang salah. Ya, maka An-Nisa ayat yang 107 ini patut untuk direnungkan untuk para advokat, para pengacara yang punya prinsip maju tak gentar membela yang bayar. Nah, tidak boleh demikian. Kalau tahu kalau kliennya itu salah, tidak boleh mendebat jaksa ya, untuk membela kliennya yang salah. Karena jika ini dilakukan berarti termasuk dalam surat An-Nisa ayat yang ke-107. Wala tujadin anil ladina yakhtanuna anfusahum. Janganlah engkau mendebat dalam rangka membela pihak yang salah. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna abghadar rijali," sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah al-aladul al-khasim. Al-khasim itu suka berdebat. Al-aladu, penjelasannya ada di catatan kaki. Ya, al-aladu dalam bahasa Arab artinya al-a'wad, yang bengkok. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ke-204 dari surat Al-Baqarah. Ya, orang yang memang kecenderungannya sudah bengkok, sudah jelek, ya, artinya orang yang bengkok, orang yang sesat, orang yang menyimpang, namun khosim, hobi mendebat. Dalam Sunan Tirmidzi dari Abu Umama Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Madalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi." Tidaklah tersesat sekelompok orang setelah dulu mendapatkan hidayah. Illa utu jadala, kecuali gara-gara mereka ini hobi berdebat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Ma darbuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Albani di Sahih Jami', dan disebutkan, dimasukkan oleh Al-Walid ayahku yaitu Syekh Muqbil di Sahih Al-Musnad. Wal qad kathwa al-jadalu, dan cukup banyak terjadi debat di zaman kita saat ini. Dan apa manfaat debat? Maka tawadat muncullah asyahna, kebencian, dan semakin banyak perselisihan, dan terpecahlah masyarakat, publik, firqon menjadi kelompok-kelompok, ya grup-grup. Ini ada yang membela ini, ada yang membela itu. Maka jadilah ahzaban, kelompok-kelompok, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Wa kullun yadda'i annahu 'alal haqq. Dan semuanya mengklaim kalau berada di pihak yang benar. Wa kullun yadda'i waslam li Laila. Semuanya mengaku-ngaku punya hubungan dengan Laila, padahal Laila la tukiru lahum bidzaka, tidak mengakui hal tersebut. Fa inna ahla salahi wa alal haq, maka orang yang saleh, pembela kebenaran adalah ahlu sunnah yang berjalan di atas pemahaman salafus saleh. Allah Ta'ala berfirman, dan orang yang memegang erat-erat Alkitab, ya, Al-Quran dan menegakkan sholat, maka kami tidak akan melantarkan pahala orang-orang yang memperbaiki diri. Walau syaral mustama' seandainya masyarakat itu merasa, bahkan individu-individu masyarakat merasa adanya tanggung jawab yang besar, maka tentu mereka tidak punya waktu untuk ribut debat, masalah ya. Maka apa di sini sampaikan, sebab yang menyebabkan orang itu bisa sibuk debat dan sibuk mengikuti perdebatan dan membuka lapak-lapak perdebatan adalah karena tidak merasa punya tanggung jawab besar dalam hidupnya. Kalau merasa hal ini, maka tidak punya waktu untuk melayani perdebatan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazan. Antusias dalam hal yang manfaat, minta tolong kepada Allah, jangan merasa lemah dan tidak mampu. Dan hal yang manfaat yang paling penting adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang keduanya adalah sumber kenyamanan dan kebahagiaan abadi. Demikian juga perkara-perkara duniawi juga itu bagian dari hal yang manfaat yang semestinya seorang muslim semangat melakukannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ya, demikian yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Arudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.